Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang berhak disembah, wajib memperhatikan ibadah, wajib memperhatikan bagaimana kita untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk memperbanyak ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun selain kita memperhatikan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang sangat penting, yaitu memperhatikan bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah azza wa jalla. Karena tidak semua orang yang beribadah, tidak semua orang yang beramal, kemudian ibadahnya atau kemudian amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka disinilah seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia memiliki kekhawatiran dan takut ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para salaf dan sahabat ridwanullah alaihim mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah azza wa jalla. Berkata Ali radhiyallahu anhu, kunu liqabulil a'mal ashadd ihtimaman minkum minal 'amal. Hendaknya perhatian kalian terhadap diterimanya suatu amalan, hendaknya perhatian kalian terhadap diterimanya suatu amalan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Karena apalah artinya seorang banyak ibadahnya kepada Allah, apalah artinya seorang memperbanyak amal saleh, akan tetapi tidak ada satupun dari amalan itu diterima oleh Allah azza wa jalla. Dan kekhawatiran tidak diterimanya ibadah dan amalan ini merupakan menjadi sifat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-mu'min jama'a baina al-ihsani wal-syafaqah wal-khasyah. Bahwasanya seorang mu'min mengumpulkan, menyatukan antara berbuat baik dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-munafiq jama'a baina al-ihsa'ati wal-amni. Adapun orang-orang munafik, mereka menyatukan antara perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, dan merasa aman, merasa ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat dan kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ. Dan orang-orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya, datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang takut, padahal mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang takut di sini adalah mereka yang berzina, mereka yang mencuri, orang mereka yang minum khamar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Akan tapi mereka adalah humul ladzina yusallun, mereka yang melaksanakan salat. Wa yasumun, mereka berpuasa. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, dan mereka takut, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya berusaha bagaimana ibadahnya senantiasa diterima oleh Allah. Hendaknya senantiasa ikhlas dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, karena dengan kedua hal inilah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah seorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita sehingga itu menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Semoga ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.